Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pada kitabun nikah wa talak, pembahasan tentang an-nikah dan at-talak, perceraian. Kemudian kita sudah mulai memasuki bab yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dalam pernikahan, atau masih di dalam muqaddimah, nam pembahasan di dalam seputar pernikahan. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, al-hikmah fi masyru'iyatin nikah. Hikmah, apa hikmah disyariatkannya an-nikah? Qala laqad syara'a Allahu subhanahu wa ta'ala an-nikaha li hikamin samiyatin yumkinu ijmaluha fil ati. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan an-nikah dikarenakan hikmah-hikmah yang besar, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan yang banyak yang mungkin bagi kita untuk menyimpulkannya pada hal berikut ini. Yang pertama adalah i'faful furuj, untuk menjaga kehormatan, menundukkan syahwat untuk menjaga kehormatan supaya tidak terjerumus di dalam kemungkaran, fahisyah, dosa yang sangat keji, baik itu zina, liwat, dan yang lainnya. Idh khalaqallahu ta'ala hadzal insan wa gharaza fi kainanihi al-ghaziratal jinsiyah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dan Allah telah menanamkan di dalam tubuhnya, di dalam tubuh manusia, sifat, tabiat, barakallahu fikum, yang suka terhadap pasangan lawan jenis. Fasyara Allahu az-zawaj, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk menikah. Li isba'i hadhihi ar-raghbah. Untuk apa? Untuk menuntaskan naam syahwat ini, keinginan ini, untuk menyalurkan syahwat, keinginan, kecondongan kepada lawan jenis. Wali adamil abati fiha, dan agar jangan sampai naam karena syahwat ini seorang manusia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Naam, ini tujuannya. Sehingga oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis yang ma'ruf, "Nam ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang sanggup di antara kalian al-ba'ah, kemampuan untuk menikah, baik terkait di dalam hubungan suami istri, nafkahnya, ataupun biaya di dalam pernikahannya, maka hendaknya dia menikah kalau seandainya dia menyanggupinya. Fa innahu aghaddu lil basar, dikarenakan hal ini lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kehormatan. Naam, sehingga tidak terjerumus di dalam perbuatan zina, liwat dan yang lainnya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Dan barang siapa yang tidak sanggup al-ba'ah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena hal itu akan menjadi tameng untuk dirinya. Naam. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang sangat besar sekali bagi orang yang bisa naam memahami hikmah ini dengan betul. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang sanggup untuk menikah, terlebih dia ditinggal di tempat yang penuh dengan fitnah, wasilah-wasilah kepada kemungkaran tersebut ada dan terbuka lebar di depan matanya. Siapa yang bisa merasa aman? Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan tabiat, dengan sifat, kecondongan kepada arah sana, suka terhadap lawan jenisnya, memiliki syahwat yang harus dituntaskan. Maka solusinya adalah, salah satunya adalah naam az-zawad an-nikah. Yang kedua, husulus sakan wal ansi bainaz zaujain wa husulur rahah wal istiqrar. Terhasilkan asakan, ketenangan, ketentraman antara pasangan suami istri. Kelapangan, barakallahu fikum, dan ketenangan, al-istiqrar. Dengan adanya pernikahan ini. Nah, hal ini sebagaimana di dalam ayat yang sering dibacakan di dalam khutbah-khutbah nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian, menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Nah, Allah jadikan, Allah munculkan sifat na'am mawaddah wa rahmah di antara kalian yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal, tidak memiliki hubungan apa-apa. Barakallahu fikum. Jangankan sayang, kenal saja tidak. Nah, akan tetapi dengan pernikahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya tidak kenal dan tidak sayang, Allah munculkan rasa sayang dan kalian merasakan kenyamanan ketika berada di sampingnya atau di sisinya. Ini merupakan salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, hifdzul ansab wa tarabutil qar wa tarabutul qarabati wal arham wal arhami ba'daha bi ba'd. Dengan pernikahan akan terjaga nasab-nasab. Akan terjaga nasab-nasab. Tanpa keturunan maka nasab akan terputus. Tapi dengan pernikahan tersebut nasabnya terjaga. Kemudian adanya keterikatan antara qarabah dan al-arham, kerabat-kerabat yang lain, ba'duha bi ba'd. Dengan adanya pernikahan akan terjalin sebuah hubungan. Hubungan besan antara pihak satu keluarga dengan pihak yang lainnya dan seterusnya. Banyak akan terjadi dan termunculkan dari hubungan-hubungan karena pernikahan tersebut. Yang keempat, baqa'un nasalil basyari wa taksiru adadil muslimina. Yang keempat, dengan pernikahan tersebut akan melestarikan keberlangsungan atau keberadaan umat manusia. Nah, barakallahu fikum. Wa takthiru adadil muslimin, dan akan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Wali ighadhatil kufari bihim, dan dengan banyaknya jumlah kaum muslimin tersebut akan membuat orang-orang kufar benci. Nah, kita diperintahkan untuk membuat orang kufar itu benci. Nah, qul mutu bighaydikum, katakanlah matilah kalian, celakakanlah kalian dengan kebencian kalian. Walan walinasyri dinillah, dan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah masuknya barakallahu fikum ajaran atau agama Islam di negeri Nusantara ini, dengan pedagang-pedagang yang datang dari negeri-negeri Islam, kemudian mereka tinggal di sana dan menikahi warga setempat, barakallahu fikum. Dan tentunya ketika mereka menikahi warga setempat tersebut, mereka mempersyaratkan agar perempuan tersebut masuk Islam. Nah, dengan pernikahan ini banyak sekali, barakallahu fikum, dengan sebab pernikahan ini banyak orang-orang tertentu, bahkan komunitas-komunitas tertentu masuk ke dalam Islam dan menyebabkan agama Islam ini menyebar. Wahada amrun musyahad. Ini merupakan sesuatu yang dapat kita lihat. Yang kelima, al-hifadhu alal akhlaqi minal hubud wa taraddi fi hawiyati zina wal ilaqatil mashbuhah. Menjaga diri dari menjaga diri di atas akhlak-akhlak yang terpuji, agar tidak terjatuh di dalam kerendahan zina dan hubungan-hubungan yang tidak jelas. Hubungan-hubungan yang tidak jelas. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana cara menjaga hal tersebut? Dengan menikah. Nah, banyak sekali terjadi, diawali dengan, apalagi pada zaman sekarang ini, di sana ada Facebook, ada Instagram. Barakallahu fikum, yang di sana dibebaskan siapa saja, pertemanannya luas. Dan siapa saja bisa berteman dengan siapapun. Tinggal like, kemudian berteman, kemudian bisa saling mengirimkan pesan. Hubungan-hubungan yang tidak jelas. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang tadi tentunya banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang menyebabkan terjatuhnya seseorang di dalam hubungan-hubungan yang tidak jelas, yang pada ujungnya menjatuhkan dia kepada perbuatan-perbuatan zina. Tangan itu berzina, kata Nabi. Hati itu berzina. Mata itu berzina. Kaki itu berzina. Berikutnya adalah pembahasan yang ketiga. Hukmun nikah wakhtiyaruz zawjah. Hukum dari nikah itu sendiri. Kita sudah membahas tentang syariat an-nikah dan juga hikmahnya. Maka berikut ini kita akan membahas hukumnya. Apakah wajib atau mustahab? Apakah wajib, mustahab, atau makruh atau haram? Atau mubah? Qala yakhtalifu hukmun nikahi min syakhsin li akhar. Hukum nikah itu berbeda-beda tergantung orangnya, tergantung keadaannya. Ini sebagaimana dikatakan di sini. Awalan yakunu wajiban idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu' fi zina. Yang pertama adalah wajib apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh di dalam perbuatan zina. Wa kana qadiran ala takalifiz zawaj wa nafaqatihi. Sementara dia sanggup untuk mengemban beban-beban pernikahan dan pengeluaran-pengeluarannya. Li'anna az-zawaj tariqu i'fafihi. Dikarenakan pernikahan tersebut adalah jalan untuk menjaganya dari perbuatan zina. Nah, ini hukumnya wajib katanya. Kalau seandainya dia mengkhawatirkan terhadap dirinya dari perbuatan zina, dari perbuatan fahisyah. Sementara dia mampu untuk melangsungkan pernikahan, mampu untuk menafkahi. Nah, dia juga memiliki penghasilan. Maka dalam keadaan seperti ini hukum nikah itu wajib. Terlebih, nah apabila dia tinggal di tempat yang mana wanita-wanita jarang sekali menutup aurat. Di mana-mana dia melihat aurat. Di mana-mana dia melihat kemaksiatan diumbar di depan umum. Barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti ini, sementara dia punya syahwat, dia memiliki kecenderungan, dan dia memiliki kemampuan untuk menikah, maka dalam hal ini, keadaan seperti ini, hukum nikah wajib atasnya. Li'anna az-zawaj tariqu i'fafihi wa sawnuhu 'anil wuqu' fil haram. Dikarenakan nikah, na'am, adalah jalan untuk menjaganya, melindunginya, melindungi kehormatannya, wa sawnuhu 'anil wuqu' fil haram, dan menjaganya agar tidak terjatuh di dalam hal yang haram. Fa illam yastati' fa 'alaihi bisawm. Maka kalau seandainya dia tidak sanggup untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Wal yasta'fif hatta yughniyahumullahu min fadlih. Nah, barakallahu fikum. Hendaknya dia na'am menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Na'am, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya dari keutamaannya. Nah, ini hukumnya. Bagi orang yang khawatir terhadapnya dirinya al-wuqu' fi zina dalam keadaan dia mampu untuk menikah, hukumnya wajib. Yang kedua, an yakunu manduban masnunan idza kana syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'natan nikah wa la yakhafu 'ala nafsihi az-zina li'umumil ayat wal ahaditsil waridah fil haqqi 'ala az-zawat wa targhibi fihi. Yang kedua, hukumnya sunnah mandub, mustahab, apabila seseorang memiliki syahwat dan dia memiliki biaya di dalam pernikahan dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh di dalam perbuatan zina. Misalnya dia tinggal di tempat yang terjaga, mahfud, ditegakkannya syiar-syiar Islam di tempat tersebut. Nah, tinggal di lingkungan yang saleh. Nah, penjagaan yang bagus di lingkungan tersebut sehingga kemungkinan dia untuk melakukan perbuatan zina itu sangat jauh. Nah, dan dia juga dalam keadaan seperti ini tidak dikhawatirkan terjadinya pada dirinya perbuatan zina. Walaupun dia memiliki syahwat dan dia memiliki kemampuan untuk menikah, nah, maka hukum bagi orang ini adalah sunnah, mustahab. Berdasarkan keumuman ayat dan hadis-hadis yang tersebut di dalam dorongan untuk menikah dan motivasi di dalam menikah. Nah, Barakallahu fikum. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis. Di antaranya wa min ayatihi an khalaqalakum ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Naam. Dan juga ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya nikah termasuk dari sunnahnya para rasul. Sunnahnya para rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana tentunya masih banyak lagi maslahat-maslahat diniyah dan duniawiyah yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia menikah. Nah, dalam keadaan ini seperti ini hukumnya mustahab atau mandub. Yang ketiga, yakunu makruhan idza kana syakhsu ghairu muhtajin ilaihi bian kana inninan aw kabiran aw maridan la syahwata lahuma wal innin alladhi la yaqdiru ala itiyanin nisa aw la yastahihinna. Yang ketiga, hukum nikahnya makruh. Makruh, tidak dianjurkan. Lawan dari sunnah, mustahab. Apabila seseorang tidak membutuhkan pernikahan tersebut, dikarenakan dia adalah seorang yang innin, seorang yang tidak memiliki syahwat, atau dia sudah tua renta, sakit yang berkepanjangan. Nah, la syahwata lahuma, dan dia tidak memiliki syahwat baik perempuan ataupun laki-laki. Al-innin alladhi la yakdiru ala itiyanin nisa. Naam, al-innin adalah orang yang tidak sanggup untuk mendatangi wanita atau tidak memiliki keinginan terhadapnya. Naam, barakallahu fikum. Para ulama banyak yang menjadikan hukum nikah itu al-aslu fihi as-sunnah mustahabbah. Nah, sunnah mustahabbah. Para ulama banyak yang menjadikan hukum nikah itu adalah sunnah mustahabbah. Ini hukum asalnya, kata mereka. Bahkan ini yang dikatakan oleh pemilik kitab Zadul Mustaqni'. Nah, barakallahu fikum. Dan inilah yang masyhur dari pendapat atau mazhab Al-Hambali. Mazhab Al-Hambali. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-qawlu bin wujub indi aqrab. Hukum tentang wajibnya menikah, bagi saya hukumnya adalah wajib. Menurut saya, kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, wa anna al-insan alladhi la lahu syahwa wa yastati'u an yatazawwaj fa innahu yajibu alayhi an nikah. Seseorang yang memiliki syahwat terhadap perempuan dan dia sanggup untuk menikah, nah, maka wajib baginya untuk menikah. Beliau tidak menyebutkan di sini dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan zina atau tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Al-muhim, seseorang yang memiliki syahwat dan mampu untuk menikah, hukumnya wajib, kata beliau. Nah. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, pada ayat surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum, beliau mengatakan wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila wujubi ala kulli man qadira alaihi wahtajju bi zahiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral sabab. Nah, sebagian para ulama berpendapat tentang wajibnya nikah bagi yang sanggup untuk menikah. Nah, Berarti kalau seandainya wajib, kalau dia tidak menikah maka dia berdosa. Nah, ini umum. Ini salah satu pendapat dari Syekh Ibnul Utsaimin, dan ini juga dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Wajib bagi yang sanggup. Nah, bukan bagi, dan tidak ada keterangan di sini, nah, dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, atau tidak mengkhawatirkan dirinya. Tidak ada keterangan. Al-muhim, dia memiliki syahwat dan dia mampu untuk menikah, maka wajib. Mereka berdalilkan dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral sabab. Hadis tadi, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, falyatazawwad. Ada perintah. Naam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tabattul. Untuk melakukan tabattul. Apa itu tabattul? Memutuskan hubungan dengan perempuan. Nah, tidak menikah sama sekali. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak keinginan dari Utsman bin Maz'un. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah menolak keinginan Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabattul. Walau adzina lahu lakhtasaina. Nah, kalau seandainya diizinkan untuknya, untuk Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabattul, maka kami tidak akan melakukan an-nikah. Nah, kami akan melakukan at-tabattul. Nah. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan tabattul kepada Naam, salah seorang sahabatnya Utsman bin Maz'un. Dan tentunya ketika Utsman bin Maz'un meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan dalam rangka tabattul, tentunya dia merasa bahwa dirinya aman dari fitnah. Dia tidak memiliki khawatiran untuk terjatuh di dalam perbuatan zina. Terlebih dia hidup di masa yang paling mulia. Masa yang jauh dari fitnah. Abad yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul qurun qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik masa adalah masaku. Nah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya untuk melakukan tabattul. Tentunya hadis ini ikhwan fillah menjadi keterangan bagi kita semua bahwa hukum nikah ini wajib. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya nikah itu wajib, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kepada sahabatnya Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabattul. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Barakallahu fikum. Di sana ada pernikahan yang hukumnya haram. Pernikahan yang hukumnya haram. Az-zawaj al-haram. Yang pertama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa mata yuhram, qalu yuhramu bidari harbin. Kapan nikah itu diharamkan? Yaitu ketika dia berada di dalam kondisi peperangan. Dia berada di wilayah 6 konflik perperangan. Idza sara al-insanu fi daril kuffar yuqatilu fi sabilillah. Apabila seorang manusia, seorang muslim sedang berada di negeri kuffar dalam rangka jihad fi sabilillah. Nah, melakukan penyerangan di wilayah kuffar. Fa innahu la yajuzu an yatazawwad. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah. Li'annahu yakhsha 'ala a'ilatihi fi hadhihi ad-dar. Dikarenakan tentunya ketika dia menikah dia akan mengkhawatirkan terhadap keluarganya, istrinya, anaknya di wilayah konflik tersebut. Wa min dzalika idza kana al-insanu ma'ahu zaujatun wa khafa idza tazawwaja thaniatan alla ya'dil. Fan nikahu haramun. Yang kedua, kata beliau, apabila seseorang sudah menikahi satu orang wanita, kemudian dia ingin menikah untuk yang kedua kalinya, akan tetapi dia khawatir untuk tidak adil. Khawatir tidak adil. Fan nikahu haramun. Maka dalam hal ini, hukum nikahnya haram. Liqaulillahi ta'ala fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau seandainya kalian khawatir untuk bersikap tidak adil, maka cukup satu saja. Fa amarallahu ta'ala bil iktisari 'alal wahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan satu saja. Idza khifna 'adamal 'adli. Kalau seandainya kita khawatir dari sikap ketidakadilan. Naam. Tentunya ada pembahasan khusus tentang keadilan yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, dan tentunya akan dibahas pada babnya. Dan juga dikatakan barakallahu fikum, beberapa keadaan seseorang tidak diperkenankan untuk menikah. Nah, yaitu pada seseorang yang tidak sanggup untuk menafkahi istrinya baik zahir ataupun batin. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, "Famata 'alima az-zawju annahu ya'jizu 'an nafqati zawjatihi aw sadaqiha aw syai'un min huquqiha al-wajibati 'alaihi, fala yahillu lahu an yatazawwaj." Hatta yubayyina laha aw ya'lamu min nafsihi al-qudrata ala ada'i huquqiha. Kapan saja seseorang mengetahui bahwasannya dia tidak sanggup untuk menafkahi wanita, atau dia tidak sanggup untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan atasnya terkait dengan perkawinan atau pernikahan tersebut, maka tidak boleh baginya untuk menikah. Sampai dia menjelaskan kepada wanita tersebut, saya begini dan begitu. Nah, barakallahu fikum. Atau, setelah dia merasa sanggup untuk melakukan naam kewajiban-kewajiban tersebut, baik zahir atau batin, maka kalau seandainya dia sudah merasa bisa untuk melaksanakan enam kewajiban-kewajiban tersebut, maka dipersilakan bagi dia untuk menikah. Nah, itulah beberapa keadaan yang mana barakallahu fikum seseorang tidak dianjurkan untuk menikah. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', wayan bagi liman tazawwaja alla yaksida qada asy-syahwati faqat kama huwa muradu aktsarin nasil yauma. Dan hendaknya bagi orang yang menikah agar dia tidak menjadikan prioritas utama adalah menuntaskan syahwat saja. Sebagaimana itulah yang diinginkan oleh kebanyakan orang pada hari ini. Sesungguhnya yang jadi bahan pertimbangan yang paling utama di dalam menikah adalah beberapa hal yang akan beliau sebutkan. Yang pertama adalah imtithalu amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi, ya ma'syaras sabab. Hadits Abdullah bin Mas'ud. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah. Falyatazawwad. Ada perintah untuk menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, taksiru naslil ummah, untuk memperbanyak keturunan, untuk memperbanyak jumlah umat manusia secara kuantitas. Li'anna taksiru naslil ummah minal humuril mahbubah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan banyaknya keturunan umat, termasuk diantara hal yang disenangi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, tazawwajul walu wadudal waluda, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Fa iddi mukatsirun bikum al umam, dikarenakan saya berbangga dengan banyaknya umat dari kalian. Beliau berbangga, disebutkan di dalam riwayat lain, beliau berbangga di hadapan para nabi-nabi yang lain, dengan banyaknya umat beliau. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita dituntut untuk mensukseskan program KB ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar, bukan keluarga berencana. Walianna taksira naslil ummah sababun liquwwatiha wa izzatiha, dikarenakan banyaknya jumlah umat merupakan sebab kekuatannya dan kemuliaannya, salah satu sebab kemuliaan dan keutamaannya. Walihada qala Syu'aib alaihi salatu wassalam di qaumi, sehingga oleh karena itu Syu'aib berkata kepada kaumnya, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum, ingatlah dahulu kalian itu sedikit, lalu Allah membanyakkan jumlah kalian. Pada ayat ini, Syu'aib mengingatkan umatnya bahwa jumlah kalian sekarang menjadi banyak ini merupakan anugerah dan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kalian akan nikmat tersebut agar kalian bersyukur kepada Allah. Wamtannallahu bihi ala bani Israil fi qawlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Bani Israel di dalam firman-Nya, waja'alnakum aktsara nadhira, dan kami jadikan kalian aktsara nadhira, umat yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, tahsinu farjihi wa farji zaujatihi, untuk menjaga kehormatan dia dan kehormatan istrinya. Waghaddu basarihi wa basari zaujatihi, untuk menundukkan pandangan dia dan pandangan istrinya. Tsumma ya'ti ba'da dzalika qada'us syahwa, kemudian setelah dia meniatkan tiga hal ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, lalu setelah itu tidak mengapa baginya yang keempat untuk menuntaskan syahwat dia sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Berikutnya adalah pembahasan yang keempat, ikhtiyaruz zaujah wa muqawwimatu dzalik. Pembahasan yang kedua dari masalah yang ketiga, memilih pasangan. Kriteria-kriteria di dalam memilih pasangan. Wa yusannu nikahul mar'ah dzatiddin. Dzatiddini wal 'afaf wal asli thayyib wal hasab wal jamal. Disunahkan untuk menikahi wanita yang memiliki agama, agama yang baik, yang menjaga kehormatannya, yang memiliki asal-usul yang baik pula, wal hasab wal jamal, dan juga memiliki kemuliaan di dalam nasabnya. Naam, wal jamal, dan memiliki kecantikan. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Yang pertama adalah lima liha, dikarenakan hartanya. Wali hasabiha, dikarenakan kemuliaannya, kemuliaan keturunannya, garis keturunannya. Wali jamaliha, wali diniha, dan dikarenakan kecantikannya dan agamanya. Fadfar bizatiddin taribat yadaka. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memprioritaskan urusan agama. Karena kalau tidak, taribat yadaka. Karena kalau tidak, taribat yadaka. Maksudnya tangan kamu akan berdebu. Apa maksud taribat yadaka? 6. Kinayah anil faqr. Sebuah kinayah, ungkapan tentang kefakiran. Berupa berita, akan tetapi maknanya doa. Nah, berupa berita, lafadznya dalam konteks al-khabar, akan tetapi maknanya doa. Didoakan oleh Nabi SAW kefakiran. Nah, kalau seandainya dia tidak memprioritaskan urusan agama. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, tentunya seorang wanita yang memiliki agama yang baik akan membantu dia di atas ketaatan kepada Allah. Nah, dan juga terkait di dalam pendidikan putra-putrinya. Wanita yang salihah akan mendukung dia untuk membimbing dan mendidik putra-putrinya kepada jalan yang benar. Dan akan menjaga dia, menjaga kehormatannya dan menjaga hartanya ketika dia tidak ada. Nah, al-mar'atu salihah nisfuddin. Nah, wanita yang salihah itu adalah, nah, istri yang salihah itu adalah nisfuddin, sebagian dari agama. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Kalau seandainya dia sudah memiliki mar'ah salihah, itu dia sudah memiliki separuh dari agama. Tinggal separuhnya lagi yang harus dia jaga. Fattakillaha fin nisfil baqi. Bertakwalah kalian kepada Allah di separuh yang lainnya. Nah, adapun tentang hadis ini, barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, akan ada penjelasannya. Insyaallah akan kita lebih jelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.